Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa dalil dari bab Maja'a fil Nushrah. Hadis Jabir. Demikian pula asar dari Imam Ahmad menukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan asar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Qatadah. Nah, dan juga asar dari Hasan Al-Basri yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tahdhibul Athar. Jadi itu tadi nukilan-nukilan dari para a'immah tentang hukum nushrah. Di antara ungkapan mereka ada yang sifatnya umum seperti Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci ini semua. Semisal dengan ini yang sifatnya umum atsar al-Hasan la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang mampu melepaskan sihir. Yakni tidak ada yang melakukannya kecuali tukang sihir juga. Nah, ungkapannya umum. Thayyib. Sementara asar dari Qatadah bertanya kepada Ibnu Musayyib dan jawabannya la ba'sa bihi, boleh. Bagaimana memadukan asar-asar ini? Qala Ibnu Al-Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah lebih dahulu mendefinisikan definisi nushra. Qala an nushratu halu sihri anil mashhuri. An nushra adalah membebaskan sihir, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wa hiya naw'ani, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, halun bisihrin mithlihi, melepaskan sihir dengan sihir juga. Nah, wa huwa alladhi min amali syaitan, dan itulah yang merupakan yang termasuk bagian dari amalan setan. Dimaksud di dalam hadis Jabir ketika Nabi ditanya tentang an-nushrah, yakni an-nushrah yang banyak tersebar dan dilakukan di zaman jahiliyah. Nabi mengatakan itu termasuk amalan setan, yaitu melepaskan sihir dengan sihir juga. Nah, misalkan si A terkena sihir, tentu dia akan berusaha mencari cara alternatif pengobatan yang bisa membebaskan dia dari sihir yang mengenanya, yang menimpanya. Di antara cara yang dilakukan, dia datang ke tukang sihir. Ya, kalau di tempat kita biasanya datang ke dukun, minta tolong supaya dibebaskan dari sihir. Kalau istilah di daerah kita, doti. ya, kena doti, merasa ada sesuatu yang menimpa dirinya, carilah orang pintar yang bisa mengobatinya. Nah, biasanya yang didatangi dukun juga, tukang sihir juga. Jadi membebaskan sihir dengan sihir juga, sihir versus sihir, sihir lawan sihir. Ini tidak boleh. Ya, karena termasuk amalan setan. Kemudian Ibnu Qayyim memadukan asar-asar yang ada, mengatakan wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Dan atasnya lah ucapan Al-Hasan Al-Basri dibawa kepadanya. Nah, alaihi yuhmalu qaulu Al-Hasan. Karena Al-Hasan mengatakan la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang melepaskan sihir kecuali tukang sihir juga. Artinya kalau dia datang kepada seorang yang dianggap pintar, julukannya orang pintar, kemudian dia naam mengaku mampu ya melepaskan sihir itu, berarti indikasi dia juga tukang sihir jika cara-cara yang dilakukannya tidak disyariatkan. Berarti ucapan Al-Hasan dibawa kepada pemahaman ini. Fayataqarrabun nashir, sehingga an-nashir, orang yang berusaha melepaskan sihir tadi, wal muntashiru, dan pasien yang datang, keduanya yataqarrabu ila syaitan, mendekatkan diri kepada setan. Makanya dikatakan termasuk amalan setan. Nah, ya. Bima yuhibbu, dengan sesuatu yang setan senangi. Apa yang disukai setan dilakukan oleh mereka. Nasir dan pasiennya. Nah, tujuannya apa? Fayubtilu amalahu anil mashur, agar setan itu membatalkan amalannya, yakni istilah kita mengcancel. Dicancel. Ngapanya dicancel? Hah? Nah, pengaruh setannya, ya kan? Agar setan itu menghilangkan, ya, perbuatannya, amalannya, pengaruhnya, anil masuk dari orang yang disihir. Jadi setan yang diuntungkan. Barakallahu fiikum. Penyihir pertama yang mengirim sihirnya, yang mengirim dotinya, si pasien ini datang ke penyihir yang kedua. Penyihir yang pertama tadi mengirimkan sihir dan misalnya atau doti ya, kalau di daerah kita tentunya dengan bantuan setan, ya kan? Kemudian penyihir yang kedua, an-nashir, yang didatangi oleh pasien tadi, orang pintar tadi, mendekatkan diri kepada setan itu. Pasiennya juga mendekatkan diri kepada setan itu agar setan mau melepaskan amalan sihir yang diterapkannya kepada pasien yang disihir tadi. Nah, ini amalan setan ya, termasuk kesyirikan. Itu banyak ya, tidak sedikit, banyak terjadi di masyarakat kita. minta tolong kepada orang orang pintar. Difahami ini? Wasani sekarang jenis yang kedua dari cara melepaskan sihir adalah nushratu birruqyati, melepaskan sihir dengan bacaan-bacaan ruqyah, ta'awudzat dan doa-doa meminta perlindungan, wal adwiyah dan obat-obatan, ramuan-ramuan, wa da'awatil mubahah dan doa-doa yang diperbolehkan, doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan. Silakan berdoa kepada Allah meminta pertolongan umum. Nah, dengan mengatakan misal sebagai contoh, ya Allah, bebaskanlah saya dari sihir ini. Doa yang mubah. Fahadha, maka ini hukumnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah jaizun. Hukumnya boleh. Nah, ini tentu pemahaman ini ya, ucapan Sa'id Ibn Musayyib dibawa kepada pemahaman ini, sehingga beliau mengatakan la ba'sa bihi, boleh melepaskan sihir itu dengan cara apa? Dengan cara yang disyariatkan, bacakan kepadanya ruqyah. Baik, selesai ya. Sekarang kita masuk ke dua kandungan dari bab ini. Fi mas'alatani, pada bab ini ada dua kandungan. Al-ula yang pertama, an-nahyu 'anil nushrah, larangan dari an-nushrah. An-nushrah apa ini maksud? An-nushrah yang biasa diamalkan di zaman jahiliyah, yaitu melepas sihir dengan sihir juga. Tidak boleh. Atsaniyah, yang kedua, al-farqu bainal manhiyyi anhu wal murakhkhasu wal murakhkhasi fihi, perbedaan antara nushrah yang terlarang dan nushrah yang dibolehkan. Mimma yuzilul iskal, yang menghilangkan iskal. Nah, yang menghilangkan apa? Iskal, permasalahan. Jadi tidak ada lagi iskal ya, dalam permasalahan ini tidak ada lagi ketidakjelasan, semuanya menjadi jelas dengan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, menggabungkan, memadukan asar-asar yang datang dari kaum salaf. Qala Imam Sa'd rahimahullah, bab nushrah wa huwa halu sihri 'anil masfur, yaitu membebaskan sihir, melepaskan sihir dari al-masfur, orang yang terkena sihir. Zakara fihi al-musannifu, penulis menyebutkan di dalam bab ini kalama Ibnu Qayyim, ucapan Ibnu Qayyim fi tafsili bainal jaizi minhu wal mamnu'i, di dalam merinci antara yang boleh dan yang terlarang. Wa fihi kifayatun, dan di dalam penjelasan Ibnu Qayyim sudah cukup. Nah, jadi Sa'd rahimahullah tidak menjelaskan lagi bab ini karena penjelasannya sudah cukup dari penjelasan Ibnu Qayyim pada bab. Kesimpulannya, nushrah itu terbagi menjadi dua, ada yang terlarang yaitu melepaskan sihir dengan sihir juga, ada yang dibolehkan yaitu melepaskan sihir dengan bacaan-bacaan ruqyah. Kita beralih ke bab berikutnya. Qal babu ma ja'a fi at-tatayyur, bab tentang dalil-dalil yang datang tentang at-tatayyur. At-tatayyur merupakan masdar dari fi'il tatayyara. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna at-tatayyur secara bahasa, dari fi'il tatayyara, Nah, tatayyara ya tatayyaru apa? Tatayyurun. Kan begitu. Iya. Yang sudah belajar sorof, maksudnya apa ini tatayyara? Mas tiga ini yang sudah belajar. Mana? Apa wazannya tatayyara? Tafa'ala. Nah. Wa asluhu, dan asal penggunaannya ma'khuzun min at-tayri. Diambil dari kata at-tayr, yaitu burung. Nah. Jadi kata tatayyur, anggapan sial, diambil dari kata burung. Bagaimana ceritanya sehingga menjadi tatayyur? Li'anna al-araba, karena orang Arab dahulu, yatasya'amuna au yatafa'aluna bituyuri, mereka menganggap sial atau beruntung bituyur, dengan burung-burung, dengan berpatokan kepada burung-burung. Ala tariqatil ma'rufati indahum, dengan cara yang ma'ruf di tengah-tengah mereka, di sisi mereka. Dengan cara apa? Biza jari at-tayr. Biza jari at-tayr, dengan mengusir, menghardik burung, melepas burung. Summa yanzur, kemudian dia melihat, hal yazhabu yaminan aw shimalan, apakah burung tadi terbang ke kanan atau terbang ke kiri? Aw ma asbah dzalika, itu semisal itu. Fa in dhahaba ila al-jihati allati fiha at-tayamun aqdam. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka dia melanjutkan kegiatan yang mau dilakukan. Misalkan mau melakukan safar, terbangkan dulu burung. Terbang. Oh, terbangnya ke arah kanan. Lanjut safarnya. Insyaallah aman safar. Ya. Jika burungnya terbang ke arah kiri, aduh enggak jadi, bahaya nanti di jalan. Jadi menggantungkan nasib dengan anggapan itu. Tidak lagi percaya kepada takdir. Nah. Dipahami? Adapun secara istilah, maka maknanya adalah at-tasya'umu bimar'in au masmu'in. Makna tatayyur adalah anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Nah. Misalkan dia hendak melakukan sesuatu, kemudian mendengar seseorang mengatakan ya khusran ya khaib, wahai yang rugi, ya kan? Maka dia, aduh, orang ini kok mengatakan wahai yang rugi, dia tidak jadi melakukan kegiatan itu karena mendengar perkataan itu, dia menganggap sial, sial nanti kalau dilanjutkan. Nah, atau sesuatu yang diketahui maklum, ya, mar'i, masmu atau maklum, seperti menganggap sial sebagian hari, hari tertentu, menganggap sial sebagian bulan-bulan tertentu. Kalau di masyarakat biasanya hari Rabu itu hari sial. Di masyarakat kita hari Rabu dianggap hari yang sial. Ini termasuk tatayyur yang bisa merusak tauhid seseorang, minimalnya mengurangi tauhidnya. Nah, perhatikan dari sini bahwa makna secara istilah lebih umum daripada makna secara lugawi. Biasanya kan makna lugawi lebih umum daripada makna istilah. Ya. Karena secara lugawi asalnya dari burung yang diterbangkan. Sementara secara istilah menjadi umum, mencakup anggapan sial terhadap setiap yang dilihat atau yang didengar atau yang diketahui, tidak terbatas pada burung yang diterbangkan. Ya kan? Berarti makna istilah menjadi lebih umum daripada makna bahasa. Biasanya definisi secara bahasa itu lebih umum daripada definisi secara istilah. Nah, ini termasuk yang dikecualikan. Definisi tentang tatayur. Ini faedah, diingat-ingat. Nah, keluar dari keumuman. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 131, ala innama ta'iruhum. Ala itu ada tu tambihin. Ala, ketahuilah. Innama ta'iruhum, hanyalah saja. Innama ada tu hasrid. Ta'iruhum, ya, maqdi alaihi wa qaddira lahum. Apa yang menjadi takdir mereka indallah, di sisi Allah. Naam. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya. Konteks ayat ini tentang kaumnya Fir'aun. Pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya apabila menimpa kepada mereka paceklik, mereka mengatakan paceklik ini menimpa kami karena kesialan, ya, karena sialnya Nabi Musa. Nah, jadi menganggap sial siapa? Nabi Musa dan ashabuhu, pengikut-pengikutnya. Ini termasuk amalan ahlul jahiliyah. Demikian pula dalam surat Yasin ayat yang ke-19 dan berikutnya, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum, yakni bahagian kalian. Apa yang menimpa kalian dari kejelekan? Ma'akum, yakni bisa babi af'alikum, disebabkan karena perbuatan-perbuatan kalian dan kekufuran kalian. Nah, ayat ini konteksnya terkait dengan orang-orang yang mendustakan para rasul. Mereka ditimpa oleh bala, ya, mendapatkan bala karena pendustaan mereka. Nah, kemudian mereka menyangka bahwa sebab bala yang menimpa mereka adalah karena para rasul itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sebab bala itu sebenarnya disebabkan karena mereka sendiri, karena perbuatan dan kekufuran mereka, bukan karena sebab para rasul sebagaimana yang mereka nyatakan. Nah, qalu ta'irukum ma'akum. Jadi lagi-lagi apa? Orang-orang yang mendustakan para rasul, orang-orang kafir itu menganggap sial, memiliki anggapan sial. Jadi cocokkan dua ayat ini dengan bab bahwa Allah menyebutkan anna tatayyara min amalil jahiliyah, bahwasanya anggapan sial, ya, menganggap sial termasuk amalannya orang-orang jahiliyah, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Difahami? Ayat yang pertama konteksnya tentang Fir'aun dan para pengikutnya yang melakukan tatayur. Ayat yang kedua konteksnya tentang orang-orang yang mendustakan para rasul yang melakukan tatayur, beranggapan sial. Baik. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke dalil dari hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, jadi tidak ada penyakit menular. Jangan percaya kalau ada penyakit menular. Nabi menafikan. Yakni menular dengan sendirinya. Adapun wujudnya ada, penyakit menular itu ada berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Secara medis ada penyakit menular. Contohnya corona, COVID-19 kan menular. Makanya kita disuruh pakai masker, ya kan? Supaya kita tidak tertulari dari droplet. Apa droplet? Hah? Ini yang gak pakai masker ini. Dipakai maskernya. Masker itu bukan gaya-gayaan untuk menangkal penyakit. Gimana yang gak pakai masker? Hari pertama suruh pakai masker, kumpulkan pakai masker. Hari pertama, hari kedua udah mulai satu persatu hilang. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai sekarang gak pakai lagi. Ya kan? Disiplinnya kalau ditegur aja. Nah, jadi tidak ada penyakit menular. Ya, ini penyakit menular yang diyakini menular dengan sendirinya sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, jadi penyakit itu menular semua dengan izin Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka dia akan berpindah, menulari orang yang di sekitar dia. Jika tidak, maka tidak. Berapa banyak orang yang satu rumah, ya kan? Satu rumah bersama dengan keluarganya. Salah satu anggota keluarga mengidap penyakit menular, contoh kecil flu. Virus influenza itu kan menular. Tapi kita saksikan, ya kan? Masyhud, saksikan oleh kita semua, terkadang ada anggota keluarga yang lain yang tidak terkena flu. Nah, ya. Menunjukkan penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Semuanya tergantung dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diwajibkan berusaha. Ya, berusaha menghindari penyakit itu dan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat. Tapi jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita penyakit itu menular dengan sendiri. Enggak boleh. Itu keyakinan jahiliyah. Karena fakta sudah membuktikan tidak semua orang yang ada di sekitar tempat itu tidak terkena. Dan ada juga yang tidak terkena. Kan begitu. Difahami? Nah, atau sebaliknya meyakini kalau sudah divaksin sudah pasti, pasti kebal, ya kan? Ternyata tidak. Ada orang yang baru-baru divaksin, lagi viral di berita, baru divaksin positif COVID-19, padahal baru-baru divaksin. Ya, jadi keyakinan kita terhadap takdir harus diperkuat. Nah, jangan sampai keyakinan itu melemah, luntur. Ya. Nah. Barakallahu fikum. La adwa. Jadi tidak ada penyakit menular, yakni yang menular dengan sendirinya. Wala tiyaratah. Nabi juga menafikan. Tidak ada tiarah. Tidak ada pengaruh dari anggapan sihat. Tidak ada pengaruhnya. Wala hamadah. Tidak ada pengaruh dari alhamah, yakni albumah, burung hantu yang dianggap sihat. Tidak ada pengaruhnya. Di zaman jahiliyah, mereka meyakini jika burung hantu itu terbang dan hinggap di rumah salah seorang mereka lalu berbunyi, menandakan salah seorang dari penghuni rumah itu akan datang ajalnya. Udah takut kalau sudah ada burung hantu di rumahnya itu takut, aduh siapa yang mau meninggal ini. Sampai sekarang masih ada yang meyakini seperti itu. Padahal itu keyakinan jahiliyah. Padahal burung hantu itu cuma nyari apa? Nyari tikus kan? Mungkin di rumahnya banyak tikus. Nah, burung hantu, namanya aja udah menakutkan ya, burung hantu. Ya, ya. Jadi alhamah di sini adalah albumah. Albumatu, bahasa Arabnya albumatu. Alif lam ba waw mim ta. Ditulis alif lam ba waw mim ta. Albumatu. Bahasa Indonesia aja yang membahasakan burung hantu. Kalau mau dibahasakan Arab, burung hantu apa? Toir syaitan gitu. Bahasa Arabnya bukan burung hantu, buma. Coba bahasa Arab kan, burung hantu, toir syaitan gitu. Kalau bahasa Indonesia aja mengerikan, burung hantu. Tapi kalau bahasa Arabnya biasa-biasa aja, buma. Burung yang biasanya terbang di malam hari, makanannya tikus. Itu. Ya. Bukan berarti burung itu hantu. Kenapa dikatakan burung hantu? Mungkin karena ya, terbangnya di malam hari, mencari mangsanya di malam hari. Gitu. Tidak terkait dengan sesuatu yang menyeramkan. Nah, justru para petani menjadikannya sebagai sahabat, jadikan sebagai predator yang menjaga sawahnya dari tikus-tikus. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya keyakinan seperti itu. Wala sofar, dan juga tidak ada anggapan sial terhadap bulan Sofar. Ibtidaiyah, mana ya ibtidaiyah? Ada enggak ibtidaiyah di sini? Yazid, bulan Sofar bulan keberapa Yazid? Bulan kedua. Masyaallah, barakallahu fiik. Bulan yang kedua dari penanggalan Hijriah. Nah, orang-orang jahiliyah menganggap bulan Sofar bulan sial. Nah, wala apa lagi setelahnya? wala ra'ah wala safar ya. Zada Muslim dan Imam Muslim menambahkan dengan tambahan wala nau'ah, tidak ada nau'ah, yaitu mengaitkan kejadian dengan bintang-bintang akan datang pada babnya nanti ya. Bahwa majah bertanji atau alistis kaum Allah menganggap hujan itu turun karena bintang tertentu. Wala gula, dan gula adalah jinsun minal jinni wa syaitin, salah satu jenis jin dan setan. Mereka menyangka al-ghul itu bisa menyesatkan mereka di tengah jalan dan membinasakan mereka. Nabi menafikan tidak ada itu. Tidak ada setan ya seperti itu yang bisa menyesatkan kita di jalanan dan membinasakan kita. Nah, Nabi menjelaskan bahwa itu tidak mampu menyesatkan dan membinasakan seorang pun. Ini semua keyakinan jahiliyah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah tatayur, anggapan sial yang kita bahas pada bab ini. Wa naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. تفضلوا بارك الله فيكم سبحانه وتعالى